Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis yang semoga Allah ta'ala yubarik, memberikan keberkahan atas waktu dan umur kita dan majlis kita. Pada kesempatan pagi hari ini yang seharusnya jadwal beliau Al-Ustadz Muhammad Rijal hafizahullah, karena beliau berhalangan, adanya kegiatan dakwah yang lain, sehingga kita mengambil faedah kekosongan dari panitia meminta kami untuk mengisinya. Nah, dengan kaidah mala yudrakulluh la tudrakjulluh, tidak dapat semuanya ya dapat walaupun apa sebagian, daripada kosong blong ya alung, dapat walaupun mungkin apa sedikit labas ya. Harapan kami mudah-mudahan majelis yang barokah ini akan diberikan oleh Allah Ta'ala tersebarnya ilmu, karena ilmu di masa-masa seperti ini harus disebarkan kepada kaum muslimin. Naam. Dan barokahnya majlis Ahlus Sunnah diantaranya ialah al-istimrar fi da'wah, al-istimrar fil ilm. Sebagaimana kata Syekh Muqbil al-Imam, Al-Imam Muqbil, Syekh Muqbil rahimahullah, al-barakah ma'al istimrar. Barakah ilmu itu dengan adanya istimrar, terus-menerus. Terus-menerus di dalam mengkaji ilmu. Nah, istimrar. Istimrarnya bisa sepekan sekali, sebulan sekali, atau tiap hari. Ala qadri istita'atina, sesuai kadar kemampuan kita. Nah, istimrar yang di pondok tiap hari, istimrar sebulan sekali bagi yang sibuk, istimrar seminggu sekali bagi yang mandan longgar. Ala qadri istita'atina, sekemampuan kita. Yang penting jangan blong. Setahun tidak pernah taklim, lama-lama mau hilang barokah ilmu di hati kita. Belajar dan belajar. Ilmu yang datang dari kita wasunnah itu obat. Wanunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Obat. Obat bukan berarti karena sakit kadang. Kadang orang sehat juga butuh obat, apa namanya, apapun namanya, madu, Lalu dalam Islam madu bukan karena kita sakit minum obat madu. Kenapa? Biar tidak sakit. Jangan minum obat kalau sudah sakit, dosisnya langsung tinggi nanti. Nah, maka ilmu ini ya barakallahu fik turun tadrijiyat, bertahap sehingga kokohlah iman. Oleh karena itu wal afu minkum, ini bok ada yang kaget, duh ustadz beda. Ya itu tadi saya katakan panitia karena ustadznya ke Wonosobo ada kegiatan dakwah yang lain maka diganti sebagai ganjel. Ya, memang ganjel dipakai kalau lagi kaki kepeksa lah. Dipakai ganjel namanya. Tapi tidak apa-apa lah insya Allah. Kita sama-sama mencari pahala di sisi Allah. Naam, memanfaatkan umur kita, waktu kita mudah-mudahan menjadi umur yang barokah sebagai bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemarin kita selesai sudah pelajaran yang pertama, ad-darsul awal, wasiat seorang ustadz kepada muridnya. Sekarang ad-darsus tsani, bagi yang punya kitab, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Apa itu? Fil wasiyati bitaqwallah. Fil wasiyati bitaqwallah. Pelajaran yang kedua adalah berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah adalah wasiatnya Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran untuk umat terdahulu dan umat terakhir. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba wa iyyakum min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dalam ayat walaqad wasaina, sungguh telah kami wasiatkan, Allah telah wasiatkan kepada ahlul kitab min qablikum, sebelum kalian ini, sebelum umat Islam ini, wa iyyakum, dan kami wasiatkan juga atas kalian. Apa wasiatnya Allah untuk umat yang awal dan akhir? Anittaqullaha, untuk bertakwa kepada Allah. Nah, yang kedua, wasiat bertakwa kepada Allah adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis irbad, ketika beliau menceritakan hadis yang panjang, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, aku wasiatkan atas kalian yang pertama bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian sekalipun budak dia. Al-hadis. Yang ketiga, wasiat bertakwa kepada Allah adalah wasiat beliau secara khusus setiap mengirim pasukan-pasukannya. Jika mau perang, dikumpulkan dulu. Apa wasiat beliau? Bertakwa kepada Allah. Intinya, wasiat ini diberikan untuk dalam kondisi aman ataupun tidak aman. Selalu bertakwa kepada Allah. Demikian pula seorang ayah, seorang ibu, agar selalu melakukan wasiat takwa Allah. Kita baca. Yang pertama, poin pertama, ya bunayya inna rabbaka ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrik wa ma tu'linuhu bi lisanik wa muttali'un 'ala jami'i a'malik fattaqillah. Yang pertama, Ya bunayya, wahai anakku, inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu yang kamu sembah, ya'lamu itu mengetahui, ma tukinnuhu fi sadrik, yang engkau sembunyikan dalam dadamu. Wahai anakku, inna rabbak, sesungguhnya Rabbmu, ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrik, mengetahui yang engkau sembunyikan, kamu simpan dalam dadamu. Wa ma tu'linuhu, dan apa yang engkau tampakkan. Bilisanik, engkau tampakkan dengan lisanmu. Wa muttali'un 'ala jami'a malik, dan Allah muttali', selalu mengawasi, melihat atas seluruh aktivitasmu, seluruh gerak-gerik perbuatanmu. Oleh karena itu, fattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini wasiat seorang ayah, ibu kepada putranya. Wahai anakku, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam dada, atau kamu tampakkan dengan lisanmu, ataupun kamu tampakkan dengan perbuatanmu. Maka bertakwa kepada Allah. Bertakwa di sini berarti maknanya, seorang itu selalu menjaga dirinya dari menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Hati-hati, jangan melisihinya. Sebab yang namanya takwa, sebagaimana dikatakan oleh Talaq ibn Hubaib, dan ini pengertian takwa yang sangat bagus, kata Syekh Utsaimin. Disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Juga dikeluarkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Ucapan ini diulang-ulang oleh para imam. Dan ini kata Syekh Utsaimin, pengertian takwa yang sangat bagus. Jami', mencakup. Apa kata Talaq ibn Hubaib? An ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawabah. Engkau beramal, an ta'mala, engkau beramal dengan satu ketaatan. Nah, engkau beramal suatu ketaatan, ala nuri minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Tarju sawabahu, karena mengharap pahalanya. Wa anta taruka maksiatallah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wa ala nurim minallah, karena cahaya ilmu dari Allah. Takhafu iqabah, dan karena takut dengan siksanya. Itu takwa, beramal ketaatan karena mengharap pahala di atas ilmu, meninggalkan dosa dan maksiat di atas ilmu, takut dengan siksanya. Itulah makna takwa yang jami' dan kamil, syamil, mencakup. Nah, yang namanya menjalankan ketaatan, meninggalkan dosa di atas ilmu, itu dilihat oleh orang lain ataupun tidak dilihat orang lain, maka Allah Azza wa Jal selalu mengawasi kita. Kita jadi orang semangat, orang yang malas, Allah terus memantau kita, wahai anakku. Maka perhatikan, berhati-hati kepada melanggar apa yang menjadi keputusan Allah Azza wa Jalla. ini diingatkan kepada anak. Yang kedua, ya bunayya wahdhar an yaraka ala halatin la turdihi. Wahai anakku, na'am, wahdhar, berhati-hatilah, waspadalah. Ayyaraka ala halatin, jika Allah melihatmu pada saat la turdih, Allah tidak ridho kepadamu. Wahai anakku, hati-hatilah jika Allah melihatmu dalam kondisi Allah tidak ridho kepadamu. Artinya ketika sedang berbuat dosa, maksiat, jangan kemudian wahai anakku luput, merasa aman dari penglihatan Allah. Allah Ta'ala itu yaraka, melihatmu, hina taqum, ketika kamu berdiri sholat, wa taqallubuka fis sajidin, ketika kamu sujud, turun naik sujud, Allah selalu melihatmu. Jangan merasa aman, oh, kalau sedang menjalankan ketaatan, Allah melihat saya. Kalau saya sedang berbuat dosa, Allah kayaknya tidak melihat saya. Jangan. Allah tidak akan luput, selalu melihat dan mengawasi hambanya. Alladzina yaraq. Oleh karena itu, ibadailah Allah, na'am, sehingga kita memiliki yang namanya al-ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seolah melihat Allah. Seolah. Karena di dunia tidak mungkin untuk melihat Allah. Jangankan kita, Nabi Musa saja tidak mampu. Jangankan Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat di dunia. Maka seolah engkau melihatnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak bisa melihat Allah, Allah yang melihat. Hakada. Sehingga dalam kondisi kaya apapun, jangan sampai wahai anakku melakukan sesuatu yang nanti Allah tidak ridho. Perhatikan, jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka, marah, jengkel. Apa Allah punya sifat marah? Katanya Allah penyayang. Iya, Allah penyayang. Tapi Allah juga punya sifat al-ghadab, murka, marah. Allah bahkan kadang melaknat kepada hamba-hambanya yang tidak taat. La'anallah akilur riba wa mukilah. Lihat. Wa katibahu wa syahidah. Allah melaknat yang makan, diberi makan. Na'am, yang mencatat, yang jadi saksi transaksi riba. Kalau orang mendengar laknat itu takut. Wong kita kalau mendengar, awas jangan wani-wani kewalat kamu. Apa kira-kira? Kewalat. Kewalat itu kutukan. Itu langsung merinding. Padahal yang mengutuk paling bapak ibu. Atau tetangga, kewalat kamu. Takutnya luar biasa. Ini laknat dari Allah, harus lebih takut seharusnya. Gitu ya. Ini nasihat orang tua ke anak. Masih poin kedua, Pak. Ini hal yang perlu diwaspadai. Jangan sampai engkau terlihat oleh Allah saat kondisi Allah tidak ridho. Carilah keriduan Allah siang dan malam. Yang kedua, masih poin kedua tadi. Ihdar ayas khotoka alaika rabbuk. ihdar, hati-hatilah. Ini masih apa namanya? Hati-hati. Poin kedua, hati-hatilah. Ayas khata alaika rabbuk, jika Rabbmu murka kepadamu. Alladhi khalaqaka wa razaqaka, yang Allah telah memberikan, Allah yang telah memberikan, ya Allah yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepadamu. Berhati-hatilah jika Allah murka kepadamu. Allah yang telah menciptakanmu dan memberikan rezeki. Wa wahabakal aqla, dan menganugerahkan akal. Ya. Dengan akal, kata Syekh, alladhi tatasarrafu bihis fisu'unik. Allah yang menganugerahkan akal. Dengan akal engkau tatasarruf, melakukan segala urusanmu. Semua urusan, poros dan pokoknya itu adalah akal. Dan yang namanya akal itu di hati. Ya. Akal itu tempatnya di mana, Pak? Di hati. Kalau yang di kepala namanya muhun, otak. Otak dengan hati nyambung, Pak. Ada hubungannya. Muh namanya otak. Kalau akal di mana? Di hati. Nah, hati tempat untuk berpikir. Makanya kata ulama, anna madaro al-islah wal-fasad wal-qalbu. Syekh Utsaimin menerangkan bahwa poros, baik dan jeleknya orang itu apa? Hati. Hati apa otak? Kadang otaknya cerdas. Bahasa kita apa namanya? EQ. Tes EQ-nya jempol dua. Tapi kelakuannya merusak. Bobol bank ini, bobol bank itu. Cerdas, Pak. Tapi kecerdasannya untuk membuat kerusakan. Otaknya bikin rumus, bikin bom, teroris. Otaknya cerdas, Pak. Tapi jadi teroris, bikin kerusakan. Maka akal di hati, dan hati itu isinya ilmu, akidah, manhaj. Hati menyimpan ilmu. Syukurilah akal untuk belajar. Nah, menghafal hadis sebenarnya lebih ringan daripada menghafal apa? Sebuah rumus yang jeremit. Rumus apa? Wah, pusing. Saya lagi ngamalin rumus. Rumus ngitung apa gitu. Ya, menghafal hadis, ayat, ya itu aja. Kadang akal ini atau waktu kita yang kadang sulit. Intinya, jangan sampai engkau mendapatkan murka Allah. Padahal Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, memberikan akal. Sehingga engkau menjadi orang yang bisa melakukan segala urusan. Sebab kalau akal sudah tertutup, sulit melakukan segala urusan yang baik. Nah, maka syukurilah akal untuk mempelajari kebaikan. Baik, masih poin kedua, Pak, ya. Kaifayaku nuhaluka idza ittala alaik. Syekh ingin menalarkan. Bagaimana, wahai anakku, seandainya keadaanmu Yattala 'alaika abuk, ketika bapakmu melihatmu, wa anta taf'alu amran nahaka 'anhu. Bagaimana sekiranya keadaanmu ketika kamu berbuat sesuatu yang mana perkara itu dilarang oleh bapakmu? Kira-kira bagaimana? Engkau berbuat sesuatu yang dilarang oleh bapakmu, lalu bapakmu melihatmu. Kira-kira bagaimana? Ama takhsha ayusaddida 'alaikal uqubatun? Al-uqubatu, bukankah kamu takut jika Allah memberikan kepadamu siksa? Falyakun haluka ma'allah kadalik. Maka jadikan keadaanmu bersama Allah seperti itu. Kalau pengawasan bapakmu terbatas, kalau dia pergi kamu di rumah, bapakmu udah lihat. Kalau pengawasan Allah lebih hebat, kemanapun kita berada, Allah bersama kita. Wa ma'akum aynama kuntum. Li'anahu yaraka min haitsu la tara. Karena Allah melihatmu wahai anak, dimanapun kamu berada. Kalau Allah selalu melihatmu dimanapun kamu berada, fala tufarriq fi syai. Amara qabih. Jangan kamu melanggar sesuatu atau jangan kamu meremehkan sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu. Kalau itu perintah Allah, fala tufarriq, jangan meremehkan. Tetapi bersemangat menjalankan. Wala tamdud yadak ila syai'in nahaka anhu. Jangan pula engkau julurkan tanganmu kepada sesuatu yang Allah melarang. Jangan kau julurkan tanganmu untuk melakukan perkara yang Allah melarangmu. Barakallahu fik. Itu Syekh mengajak anak berpikir. Kalau bapakmu melarang kamu jangan masuk kamar ini ya. Nah, bapakmu pergi dulu. Ya. Yang namanya anak bocah. Bodohnya urung pecah. Wow, abini ranono. Coba napa jane dilarang. Namanya orang kalau dilarang malah jadi apa? Penasaran. Jangan tengok kiri kanan. Apa jane? Oh, bakul soto. Itu orang. Anak kadang-kadang kayak gitu. Ketika ayahnya jangan masuk sini. Kalau anak itu akan penasaran, ada apa? Ketika bapaknya tidak ada, ingin melihat. Itu anak. Dan seandainya anak itu membuka apa yang seharusnya tidak boleh dia buka, lalu dia melakukan, bapaknya melihat. Wah, bakalan saya kena sanksi ini sama bapakku. Kan gitu ya? Bapakku akan marah ini. Karena saya berani-berani melanggar perintah bapakku. Maka jadikan keadaanmu ketika Allah melarangmu. Dan ketika engkau melanggar apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Itu harus lebih takut kepada Allah. Karena Allah mengawasi kita pada setiap saat. Barang. Demikian pula kalau itu ketaatan. Dilihat oleh bapak, dilihat oleh orang lain atau tidak. Allah yang selalu melihat kita. Maka bersemangat. Bersemangat untuk selalu menjalankan satu ketaatan. Orang mau memuji atau tidak memuji, urusannya adalah saya dengan Allah. Selesai. Orang mau membenci, orang mau memuji, itu urusan saya dengan Allah. Selamatkah saya dari murkanya Allah? Selesai sudah. Adapun awalnya orang membenci, mencela, biarin. Yang penting Allah meridhoi saya. Saya mati mendapatkan keriduan Allah. Khalas. Itu yang harus ditanamkan pada anak. Barakallahu. Poin yang ketiga, Ya Bunaya, 1, 2, 3 ya. Ya Bunaya, inna rabbaka syadidul bats. Ya Bunaya, wahai anakku, sesungguhnya Rabbmu syadidul bats, sangat keras balasannya. Syadidul iqab, sangat keras siksanya. Fahdhar ya bunayya, maka berhati-hatilah wahai anakku. Inna rabbaka syadidul bats, sesungguhnya Rabbmu sangat keras balasannya, sangat keras siksanya. Fahdhar, berhati-hatilah. Nah, maka wattaqi ghadabah, yang harus engkau ingat wahai anakku, wattaqi ghadabah, takutlah dari murkanya Allah. Wasakhathahu, dan murkanya Allah, marahnya, murkanya. Ya. Wala yaghurannak hilmuh, jangan menipu dirimu. Hilmuhu, sifat halimnya Allah, lembutnya Allah. Nah, maksudnya jangan menipu dirimu dengan sifat hilmnya Allah, lembutnya Allah. Allah itu syadidul iqab, maha keras siksanya. Nabi ibadi annal ghafurur rahim, ceritakan wahai Muhammad kepada hambaku, saya Allah ghafurur rahim, maha pengampun, lahir maha penyayang. Tapi ingat, wa anna adabi, siksa saya syadid, keras. Maksudnya apa? Betul, Allah maha pengampun, lagi maha, ya, tapi siksanya Allah keras. Kamu jangan tertipu. Nah, sekarang berbuat dosa. Mandek, jangan berbuat dosa. Allah kan maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Kamu jangan aruh-aruh sama saya, Tobi. Allah kan ghafurur rahim, wasi', maha luas ampunannya. Nggak usah aruh-aruh saya, Bi. Gampang nanti, saya kalau sudah gede mau tobat. Gitu ya. Itu anak ya. Anak kayak gitu, Pak. Ini namanya orang tertipu. Tertipu maksudnya apa? Dia aman ketika, merasa aman ketika berbuat dosa, karena di dalam hatinya itu punya keyakinan, yang penting kan Allah maha apa? Pengampun. Sing penting tidak sampai berbuat apa? Syirik. Dosa yang tidak terampuni kan syirik, Pak Bi. Ini kan bukan syirik. Ini namanya dia sudah apa? Tertipu dengan sifat hilmnya Allah. Dosa, syirik, itu berawal dari yang namanya apa? Maksiat. Maksiat, Pak. Maksiat. Makanya dalam surat An-Nur ya, itu sudah hafal belum? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri antusibahum fitnah. Hati-hati loh. Orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Rasul. Perintahnya Rasul. Antusibahum fitnah. Akan Allah timpakan apa? Fitnah. Apa fitnah? Nek cara wong kene fitnah kuwi aja ngono-ngono. Adu-adu. Atatrimal fitnah. Imam Ahmad bertanya, atadrimal fitnah, kamu tahu fitnah? Al fitnah tu asyirku. Fitnah itu adalah apa? syirik. La'alla radda ba'da qawlih fayaqa'a fi qalbihi zigh fayahlik. Sebab orang itu menolak, menolaklah ya, sebagian ucapan Nabi. Maka masuklah ke dalam hatinya kebinasa, kebengkokan, kesesatan, dan dia binasa. Itu. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin pada jilid yang awal, untuk bisa lihat, dia punya 3 jilid. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Madarijus Salikin. 3 jilid, Pak. Menerangkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika Ibnu Qayyim menerangkan tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai 3 jilid, di jilid awal beliau menerangkan tentang langkah-langkah iblis. Langkah-langkah apa? Iblis. Iblis mengajak manusia untuk berbuat syirik, kufur. Kalau tidak berhasil, tahu, wah ini orang yang sudah tidak senang dengan syirik. Tahap kedua, Pak. Bid'ah. Pakai apa? Bid'ah. Kalau dia orang ahli bid'ah, ahli bid'ah. Orang yang anti bid'ah, tahap ketiga, Pak. Apa itu? Dosa besar. Kabair. Azunub. Supaya melakukan dosa-dosa besar. Kalau dia ngerti dosa besar, dia akan dilakukan dengan tahap keempat. Meremehkan dosa kecil. Dosa kecil, Pak, dianggap remeh. Kalau ini dia orang yang sudah ngerti, dan ngerti dosa besar, dosa kecil, yang kelima, menyibukkan perkara yang mubah, tapi melalaikan yang wajib. Jadi orang melakukan hal yang mubah, ini kan mubah. Akhirnya apa? Blas, hilang. Kita mubah, yang kebiasa, ini lama-lama hilang. Meninggalkan, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Atau yang kedua tadi, intinya bertahap. Tahap yang ringan dulu, kalau berhasil terus, sampai puncaknya apa? Syirik, kufur. Di bertahap, Pak. Kadang tidak langsung loncat syirik. Mau sudah ngerti syirik orang ini. Wah, syirik ini dosa-dosa, tahu dalilnya, Pak. Tapi iblis akan melakukan langkah-langkah tadi. Disibukkan hal yang apa? Lama-lama, yang wajib hilang. Yang sunnah hilang. Lama-lama maksiat jalan. Akhirnya dia melakukan dosa kecil, dosa besar. Lama-lama apa? Syirik. Dan terjadi. Jangan rasa aman. Sudah belajar kitab. Kitab itu, sudah belajar. Akhirnya dia sibuk. Berurusan dengan dunia. Bisnis. Bisnis mubah. Dia terjerat. Dengan berbagai macam jeratan, bingung dia. Akhirnya apa? Datang ke dukun. Minta solusi. Kalau di pamflet itu, solusi tanpa masalah. Ini solusi menambah masalah dunia akhirat. Ini lama-lama sukses. Lama-lama bikin rumah, Pak. Wah. Ngerti. Bid'ah sudah tahu, dulu sudah pernah belajar. Ngundang masyarakat bikin acara bid'ah. Ngundang dukun, pojok-pojoknya disembelihin PT apa itu? Ayam semani, Pak, pojok-pojoknya. Tak terasa. Hamba ini telah semakin jauh dan jauh. Dan ini terjadi dulu dan sekarang. Nas'alullah ta'ala. Ya. Tiana wa iyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fiik. Jadi gitu ya. Hati-hati. Jangan merasa aman. Fa innallaha yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah yumli adzalim. Menangguhkan kepada orang zalim. Menangguhkan waktu. Memberikan kesempatan bagi orang yang zalim berbuat kezaliman. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sehingga apabila Allah menyiksanya, lam yuflithu, dia tidak bisa luput. Hadis Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi dari Ibnu Majah, dan Ibnu Majah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis Bukhari yang potongannya tadi, innallaha yumli lidzalim. Allah menangguhkan bagi orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, semakin dimudahkan urusan-urusan dosanya. Ya? Hatta idza akhadahu, ketika Allah saat menyiksa orang ini, lam yuflithu, dia tidak bisa luput darinya. Dia tidak bisa luput dari siksanya. Oleh karena itu, ketika kita diberi oleh Allah segala bentuk kenikmatan, maka jangan sampai membuka pintu kesempatan untuk kita bertambah berbuat kezaliman. Bertambahnya kedudukan, harta, itu belum tentu Allah Ta'ala memberikan keriduan kepada kita. Sebab Nabi kita bersabda, innallaha yuhibbuddin, innallaha yu'tiddin ala man yuhib. Allah memberi agama, memberikan agama ini kepada orang yang dicintai. Wa yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Dalam surat Ali Imran, wala tahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim. Jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka kalau kami memberikan segala keinginan-keinginan mereka di dunia, khairan li anfusihim, itu sebagai kebaikan untuk mereka. Jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka kalau kami penuhi semua keinginannya, itu sebagai kebaikan dari Allah untuk mereka. Jangan. Lalu itu apa? Liyazdadu isma. Supaya bertambah apanya? Dosanya. Jadi, orang yang diberikan oleh Allah segala jenis fasilitas tadi, jangan beranggapan, oh Allah sayang kepada saya. Diberi umur yang panjang, diberi harta yang cukup. Oh Allah sedang sayang kepada saya. Orang kafir menyangka demikian. Bahkan yang demikian Allah bantah. La yahsabanna alladzina kafar. Jangan seperti itu. Bahkan itu adalah liyasdadu isma. Supaya bertambah apa nih? Dosanya. Bertambah dosanya. Bertambah fasilitasnya. Semakin bertambah kemudahan dia berbuat dosa. Nah, ini alamat. Allah akan menambah dosa bagi dia. Demikian pula kita seorang mukmin. Jangan sampai kemudian merasa aman dengan sebab meyakini Allah Maha Pengampun ketika kita sedang berbuat dosa. Hati-hati dari murkanya Allah. Naam. Jangan sampai kita ketika diberi keamanan, kemudahan dunia, lalu lalai daripada apa yang Allah perintahkan, melupakan peringatan Allah Azza wa Jal. Afa amina ahlal qura ayatiyahum duha fahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman datangnya azab duha di waktu apa? Duha. Wahum yal'abun, dalam kondisi sedang apa? Bermain. Main. Waktu pagi main apa Pak biasanya? Pagi badminton. Tiba-tiba tsunami datang. Oh. Lagi lari pagi, tsunami datang. Jangan merasa aman. Afa amina ahlal qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah sebuah penduduk negeri merasa aman jika datang azab kami di waktu malam? Di waktu malam sedang apa Pak? Hah? Wahum na'imun. Dalam kondisi tidur, lelap, datang azab. Tadi siang harus habis berbuat dosa-dosa-dosa, capek, tidur malam. Tiba-tiba apa? Azab datang. Belum kepikir besok mau tobat. Kepikirannya tadi, lah Allah kan maha pengampun. Besok lanjut lagi. Oh sudah keburu. Malam datang azab. Jangan merasa aman. Demikian Allah ingatkan dalam ayat-ayatnya. Barakallahu fik. Jam 7.00 persis. Sebagaimana pesan dari panitia taklim Masjid Al-Faruq. Supaya selesai. Saya ucapkan jazakumullah khairah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.